koyo diiris naliko utang kerimes rebo wengi malam kemis ranyono rangiro janjimu cepo mung lami barang kita ning kono wong manis yang iling kowe rene yo kelis barang kita ning kono wong manis yang iling aku kepingin nangis. Rasane kepingin nangis yang kelingan parang titis rasane koyo diiris naliko utang kerimis repo wengi malam kemis ranyono rangiro janjimu cepol mung lami parang titis ning kono wong manis yang iling kuwi rene yo kelis parang titis ning kono wong manis yang iling aku kepingin nangis. Terima kasih.